Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-91 sampai ayat yang ke-94. Qala Allahu Ta'ala Wallati ahsanat farjaha, dan ingatlah kisah seorang wanita yakni Maryam yang menjaga farjinya. Fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami meniupkan di dalamnya sebagian dari ruh kami. Wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan putranya, dan kami jadikan Maryam dan putranya sebagai tanda kekuasaan kami bagi alam semesta. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Wa taqattu amrahum bainahum, namun mereka terpecah belah dalam urusan agama di antara mereka. Kullun ilaina raji'un, masing-masing kelompok menganggap yang paling benar kelompok yang kembali ke jalan kami. Faman ya'mal minas salihat, maka barangsiapa yang beramal salih wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, fala kufrana li sa'yih, maka usahanya tidak akan sia-sia. Wa inna lahu katibun, dan kami akan mencatatnya sebagai amal kebajikan. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadkur Maryama alaihassalam muthnian alaiha mubayyinan liqadriha syahiran disarafiha faqala wallati ahsanat farjaha ay hafizatuhu minal harami wa qurbanihi fal wa minal halal falam tatazawwaj istighaliha bil ibadah wastighraqi waqtiha bil khidmati li rabbiha. Artinya, ingatlah kisah tentang Maryam alaihissalam dengan memujinya, menjelaskan kedudukannya dan menampilkan kemuliaannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, Maryam itu adalah wanita yang menjaga farjinya, menjaganya dari perkara yang diharamkan, tidak mendekati yang haram, bahkan tidak pula yang halal. Karena Maryam tidak menikah. Karena kesibukannya beribadah dan menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Rabbnya. Wahina ja'aha Jibril fi surati basarin sawiyin tamil halqi wal husni. Qalat inni a'udhu birrahmani minka inkunta taqiyya. Fajazaha Allah min jinsi amaliha. Warzaqaha waladan min ghairi abin. Falnafakhu fiha Jibril alaihi salam. Fahamalat bi'idnillah. Ketika Malaikat Jibril mendatangi Maryam dengan menjelma menjadi manusia yang sempurna fisik dan ketampanannya, Maryam pun berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari kejahatanmu jika engkau benar-benar orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala membalas Maryam sejenis dengan amalnya, memberi karunia seorang anak tanpa bapak. Malaikat Jibril meniupkan roh anak itu ke dalam farjinya Maryam alaihissalam. Maka dengan izin Allah, Maryam hamil. Waja'alnaha wabnaha ayatan lil'alamin. Haythu hamalat bihi. Wawadu'adhu min duni masisi ahadin. Wahaythu takallama fil mahdi. Wabarro'aha mimma dhanna bihal muttahimun. Wa akhbar an nafsihi fi tilkal halah. Wa'ajrallahu ala yadaihi minal khawariki wal mu'jizati ma huwa ma'lum. fakanat wa benuha ayatalil alamin yatahaddasu biha jailan ba'da jailin wa ya'tabiru biha al-mu'tabirun. Allah Ta'ala menjadikan Maryam dan putranya sebagai tanda kekuasaannya untuk alam semesta. Allah jadikan Maryam bisa mengandung putranya tanpa bapak, bahkan berhasil melahirkannya tanpa berhubungan dengan seorang pun. Kemudian bayi yang lahir itu bisa berbicara ketika masih dalam buaian untuk bukti bahwa Maryam berlepas diri dari tuduhan dusta orang-orang yang menuduhnya. Bayi itu mampu menghabarkan tentang identitas dirinya saat itu. Kemudian Allah Ta'ala juga memberi kekuatan melalui kedua tangan putra Maryam berupa peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan mukjizat-mukjizat yang telah kita ketahui bersama. Maka dengan itu Maryam dan putranya dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah bagi alam semesta yang terus dibicarakan dari generasi demi generasi dan dijadikan sebagai pelajaran oleh mereka-mereka yang bisa mengambilnya sebagai pelajaran. Walamma dzakara al-anbiya'a alaihimus salam qala mukhatiban lin-nasi wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ay haula'i ar-rusulu al-madhkuruna hum ummatukum wa a'immatukum alladziina bihim taqtamuna wa bihadihim taqtaduna kulluhum ala diinin wahidin wa siratin wahidin wa rabb aidan wahid. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang para nabi alaihimussalam, maka Allah Ta'ala berfirman untuk semua manusia, sesungguhnya para nabi ini adalah umat yang satu. Artinya para rasul yang disebutkan tadi merupakan umat yang satu, merupakan pemimpin-pemimpin agama yang harus kalian ikuti, merupakan tokoh-tokoh yang petunjuknya harus kalian teladani. Semua rasul itu agamanya satu, jalan yang ditempuh satu, dan Tuhannya juga satu. Walihada qala wa ana rabbukum alladhi khalaqtukum wa rabbaitukum bi ni'mati fid dini wad dunya fa idza kana rabbu wahidan wan nabiyyu wahidan wad dinu wahidan wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu bi jami'i anwa'il ibadati kana wadifatukum wal wajibu alaikum al-qiyama biha walihada qala fa'budun fa'attabal ibadah alama sabaqo bilfa'i tartibal musabbab ala sababi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, akulah Rabb kalian, akulah yang menciptakan kalian, akulah yang mengatur kalian dengan nikmatku, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Maka jika Tuhannya satu, Nabinya juga satu, agamanya juga satu, yakni peribadahannya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala bentuk ibadah, maka tugas kalian dan kewajiban kalian adalah melaksanakannya dengan baik. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka sembahlah aku. Allah Ta'ala menjadikan ibadah ini diatafkan dengan hal-hal sebelumnya, dengan fa' yang menunjukkan tartib, menunjukkan tartibnya, sabab dan musababnya. Wa kana al-la'iku al-istima'u ala hadal amri wa adam at-tafarruqi fi walakinnal baghya wal iqtida'a abaya illal iftiraq wa taqattu walihada qala wa taqattu amrahum bainahum ay tafarraqal ahzabu al muntasibuna li adba'il anbiya'i firaqan wa tashattatu kullun yadda'i annal haqqa ma'ahu wal batil ma'al fariqil akhar wa kullu hisbin bima ladaihim farihun. Maka yang harus dilakukan, yang sepatutnya dilakukan adalah bersatu di atas urusan agama ini, tidak berpecah belah. Akan tetapi kedoliman dan tindakan melampaui batas itulah penyebab utama terjadinya perpecahan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka kemudian berpecah belah dalam urusan agama di antara mereka. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pengikut para nabi, menjadi kelompok-kelompok yang terpecah belah, masing-masing mengaku bahwa yang benar bersama kelompoknya dan yang batil bersama kelompok yang lain. Masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Waqad ulima annal musiba minhum man kana sadikan lid-dinil qawimi was-siratil mustaqimi mu'tamman bil anbiya'i wa sayadhuru hadha idang kasafal ghita'u wa barahal khafa'u wa hasaru wa hunnasa li fasil qada'i fahina idin yatabayyanu as-sadiku minal kadib wa lihada qala kullun minal firaqil mutafarriqah wa ghairihim ilayna raji'un ay fanujazihim atamal jaza. Sungguh telah diketahui bersama bahwa yang benar dari mereka adalah siapa saja yang menempuh agama yang lurus, jalan yang lurus, mengikuti para nabi. Dan kebenaran ini akan nampak ketika penutup tersingkap, yang samar terkuat, dan Allah mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti untuk diputuskan perkaranya. Maka saat itulah akan nampak jelas mana yang jujur, mana yang dusta. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, semua kelompok-kelompok yang terpecah dan yang lain akan kembali kepada kami. Kami akan membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Thumma fassala jaza'ahu fihim mantuqan wa mafhuman. Faqala faman ya'mal minas salihati ay al-a'mali allati syara'atha ar-rusulu wa hassat 'alayha al-kutubu wa huwa mu'minun billahi wa bi rusulih wa ma ja'u bihi fala kufrana li sa'ihi ay la nudhi'u sa'yahu wa la nubtiluhu bal nudha'ifuhu lahu ad'afan katsiratan. Kemudian Allah Ta'ala akan merinci balasan untuk mereka, baik secara tersurat maupun yang tersirat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan amal salih, amalan yang disyariatkan oleh para rasul, amalan yang dianjurkan oleh kitab-kitab suci, dalam keadaan beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan apa yang mereka bawa, maka usahanya tidak akan sia-sia. Kami tidak akan menyia-siakan usahanya. Kami tidak akan menghancurkan usahanya. Bahkan kami akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Wa inna lahu katibun ay musbituna lahu fil lauhil mahfud wa fis suhufi allati ma'al hafadah ay wa man lam ya'mal minas salihat au amala au amilaha wa huwa laisa bimumin fa innahu mahrumun khasirun fi dinihi wa dunyahu. Sungguh kami yang mencatat amalan mereka, yang menetapkan amalan mereka di lauhul mahfud, dan juga dicatat dalam lembaran-lembaran catatan amal yang dibawa oleh para malaikat penjaga. Artinya, barang siapa yang tidak beramal sholih atau beramal sholih tapi tidak dalam keadaan mukmin, maka dia akan terhalang dari kebaikan dan akan rugi agama dan dunianya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Bagaimana fitina azakumullah. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan Maryam bintu Imran alaihissalam dan putranya yakni Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua disampaikan dalam ayat-ayat ini bahwa agama para nabi dan rasul itu satu. Tuhan mereka satu. Harusnya umat manusia itu bersatu di atas agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Namun terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan perpecahan dalam agama. Semua itu dilatar belakangi oleh kedoliman dan perbuatan yang melampaui batas dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang keadaan orang yang beramal sholih dan yang tidak beramal sholih di hari kiamat nanti. Semuanya akan nampak jelas siapa yang jujur imannya dan siapa yang pendusta. Siapa ahlus sa'adah, siapa ahlus syakawah. Naam. Maka kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Anna Maryam alaihassalam laisat minal anbiya'i bal minas salihat bahwa sesungguhnya Maryam alaihissalam bukan termasuk jajaran para nabi, akan tetapi termasuk jajaran wanita-wanita sholihah. Asaniya kaunu Maryam. Kaunu Maryam wabniha ayatan lil alamin. Haitsu hamalat bihi wa wada'athu min duni masisi ahadin. وحيث تكلم في المهدي وكان يحيي الموتى بإذن الله تعالى. وَأَجْرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ. Maryam dan putranya merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala untuk alam semesta. Karena Maryam hamil dan melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Demikian pula putranya bisa bicara ketika dalam buaian. Bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin dari Allah Ta'ala. Dan Allah beri hal-hal yang luar biasa. Dan mukjizat-mukjizat yang telah kita ketahui melalui kedua tangannya. Nah. Al-Faidatu Al-Thalisah Fadilatul Iffati Wal Ihsani Lil Farji. Fadilatul Iffati Wal Ihsani Lil Farji. Keutamaan menjaga kehormatan diri dan menjaga farji. Nah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam sebagai wanita yang suci. Wanita solihah wanita ahlul jannah. Nah, baik, kita lanjutkan setelah adat isya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan al-faidatu ar-rabi'ah. Wihdatuddini. Wihdatuddini. Wa kaunul islami wa dinul basyariyah kafatan. Ala asasit tauhid. Ala asasit tauhid wal bara'ah minasyirki wa ahli. Agama para nabi itu satu. Dan Islam adalah agama untuk semua manusia. Yang asasnya adalah tauhid. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, jadi para nabi dan rasul itu membawa agama yang satu, yaitu agama Islam, yang dasarnya adalah tauhid dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Baik. Al-fa'idatu al-khamisah. Anna sababa الاختلاف والفرقة في الدين هو الأهواء والأطماع والأغراب bahwa sesungguhnya penyebab perselisihan dan perpecahan dalam agama adalah ikut andilnya hawa nafsu, keserakahan, dan tujuan-tujuan pribadi. Nah, wataqatta'u amrahum bainahum, mereka berpecah belah dalam urusan agama di antara mereka. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alimi tanzil ay ikhtalafu fid din fasaru firqan wa ahzaba. Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alimut Tanzil berkata, makna ayat tadi, wataqatta'u amrahum bainahum, mereka berselisih dalam perkara agama dan menjadi kelompok-kelompok enam. Al-Faidatu As-Sadisa, Qala As-Sa'di Rahimahullah fi tafsiri, Waqad ulima Annal musiba minhum mangkana sadikan lid-dinil qawimi was-siratil mustaqim mu'tamman bil anbiya. Wa sayadhur hadha idan kasafal ghita'u wa tarhal khafa'u wa hasar wa hunnasa di fasil qada' fahina idin yatabayanu sadiq mal kadib. Walihada qala kullun minal firaqil mutafarriqa wa ghairihim ilayna raji'un ay fanujazihim atamal jasa. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, telah diketahui bersama bahwasanya yang benar dari kelompok-kelompok itu adalah siapa saja yang menempuh agama yang lurus dan jalan yang lurus dan mengikuti para nabi. Kebenaran ini akan nampak ketika penutupnya tersingkat dan kesamarannya menjadi terkuat ketika Allah Ta'ala mengumpulkan umat manusia untuk keputusan urusan mereka. Saat itulah nampak siapa yang jujur, siapa yang dusta. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, masing-masing dari kelompok yang terpecah belah itu atau yang lain akan kembali kepada kami dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Nah, tapi kalau di dunia ya terus berlanjut. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada mereka. Kullun yadda'i anal haq ma'ahu wal batil ma'al fariq al-akhar. Masing-masing mengklaim yang benar bersama kelompoknya. Kelompok yang lain batil, salah. Nah, tapi nanti di akhirat akan nampak jelas siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang berdusta. Nah, al-fa'idah itu as-saminah, as-sabi'ah, taib. Wa'adallahu li ahli al-imani wal amali salih bil jazail hasan wa huwal jannah. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang beriman dan beramal salih dengan balasan yang baik, yakni jannah. Nah, وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ أو عملها وهو ليس بمؤمن فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه. Adapun yang tidak beramal solih atau beramal solih tapi bukan mukmin, maka dia akan diharamkan dari surga dan akan rugi agamanya dan dunianya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apa arti syair ini? Yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'ali. Ini syair nahwu tentang al-af'alul khamsah, ya. Nah, wazan yaf'alani, wazan taf'alani, wazan yaf'aluna, wazan taf'aluna, dan taf'alina. Naam, seperti tarhamina hali, dikenal dengan al-af'alul khamsah. Nah, sudah gitu aja. Naam, cara menghafalkannya begitu, menghafalkan al-afalul khamsah dengan pakai mandumah, ya. Nah, biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat di hamsatil af'ali. Pertanyaan berikutnya. walakinnal baghya walitidak abaya. Makna abaya? Enggan. Tapi kalau terjemahkan itu jangan plek gitu, jelek nanti ya. Nah, jadi terkait dengan dalam tafsir As-Sa'di ya. Wa kana al-la'iq wal istima' ala hadzal amri wa 'adam at-tafarruq fi walakin al-baghya wal itida'a abaya illa iftiraq wa taqattu. Yang harus dan yang layak dilakukan adalah bersatu di atas agama ini, tidak berpecah belah. Akan tetapi kedoliman dan melampaui batas menolak kecuali berpecah belah, ya. Itu kalau mengartikan kayak gitu nggak enak, ya. Nah, jadi dipoles yang maknanya sama. Akan tetapi kedoliman dan perbuatan melampaui batas inilah yang menjadi sebab perpecahan. Nah, ya, begitu. Karena kedoliman nolak bersatu menjadi sebab tidak bersatu. Perbuatan melampaui batas menjadi sebab tidak terjadi persatuan. Ya, nah, jadi kalau nerjemahkan kalian gak usah plek begitu, nanti jelek. Ya, nah, kalau pengen nerjemahkannya enak didengar, itu kalian harus menguasai banyak bahasa Indonesia, ya, sebagai gantinya, tapi semakna, ya. Nah, kalau di plek gitu, ya gak apa-apa, cuma gak enak, ya. Masih ada penjelasan, harus ada penjelasan, ya. Itu namanya type penerjemahan secara bebas, ya, tidak secara harfiah. Nah, kalau secara harfiah bisa saja, tapi kalau pakai bahasa Indonesia enggak enak. Enaknya pakai Jawa. Nah, kalau pakai Jawa harfiah, harfan bi harfin, insyaallah saya bisa dan enak. Tapi karena di sini 50% jamaah adalah luar Jawa, nah, nanti double saya penjelasannya. Sudah baca Arabnya, ngartikan Jawa, ngartikan keluar Jawa, ini yang nggak bisa, ya, ngartikan keluar Jawa itu nggak bisa. Nanti artikan lagi ke Indonesia, ya. Hanya saya putuskan tak baca terjemahnya dengan bahasa Indonesia secara bebas, ya. Naam. Barakofikum. Ipar itu maut. Apa maksudnya? Ya, ipar itu bukan mahram. Kalau kalian perlakukan seperti mahram, itu bisa mematikan. Mati apanya? Yang bisa mematikan agamamu, ya, merusak agamamu. Dawung bukan mahram, tetap lakukan kayak mahram. Cepat tangan, berduaan, ya. Nam, begitu buka aurat. Nah, itu agamanya jadi mati, ya. Nah, jelas. Tahu ipar itu siapa? Hah? Ipar itu adalah kakak perempuannya istri atau adik perempuannya istri. Ya? Nah. Walaupun dipanggil mbak atau adik, itu bukan mbakmu yang sebenarnya, bukan adikmu yang sebenarnya, ya. Tuh, ya. Naam. Mbak yang bukan mahram atau adik yang bukan mahram ipar. Jelas? Taibar. Ustaz, perbuatan Maryam yang fokus ibadah dan meninggalkan dunia dengan tidak menikah, tidakkah bertentangan dengan ayat warbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim? Yang pertama, bahwa Maryam melakukan itu adalah untuk melaksanakan nazar dari orang tuanya. Ya, katanya bernazar kalau punya anak itu, anaknya itu dipersembahkan untuk Allah Ta'ala semata, mengabdi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar, ya. Yang kedua, Maryam itu perempuan. Dalam hukum fikih, perempuan itu boleh enggak menikah. Lain dengan laki-laki. Mengapa? Ini dalam riwayat ada yang bertanya kepada Nabi, apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istri? Ketika disebutkan macam-macam, enggak sanggup. Karena betul-betul hak suami itu sangat berat, sangat besar. Hanya wanita yang benar-benar salihah, yang kuat, sabar, ikhlas, yang bisa memenuhi hak suami itu dengan baik. Hanya enggak mau nikah. Justru Nabi tidak menegurnya. Nah, kalau membujang itu enggak boleh. Ya. Nah. Kalau laki-laki, nah, itu lain. Tep. Nah, kalau niat membujang enggak boleh. Tapi kalau masih membujang, belum laku, laki-laki. Keadaan. Nah. Kalian kan banyak yang belum laku kan, tapi gak niat membujang kan, nah gak masalah. Tapi kalau niat membujang selamanya gak mau nikah, itu gak boleh laki-laki. Kalau perempuan gak apa-apa, ya, karena perempuan itu nah berat dalam menunaikan hak suami secara sempurna. Itu berat. Hanya wanita-wanita salihah yang benar-benar kuat, sabar, ikhlas, ya. Coba bayangkan, berbakti kepada orang tua, berat apa enggak? Harus patuh. Ketika wanita itu menikah dengan suami, hak suami itu lebih besar daripada orang tuanya. Tapi kenyataannya, dia lebih kepada orang tuanya. Sama suaminya, dicampakkan saja. Dibikin gampang. Kan semua orang tua enggak berani. Sama suami berani, bahkan suaminya dipukul. Saya pernah lihat sendiri suaminya dibokem gitu. Waktu saya di Ambon gitu ya. Nah. Wanita-wanita Ambon itu perkasa. Ya. Nah. Saya keluar dari dari apa namanya itu ya, camp ya dari markas lah ya, nah ketemu di jalan sama laki-laki Ambon, kenapa bang kok bengkak ngono habis dibokem istri Ustaz. Waktu tanya, apakah memang hal itu terjadi? Iya, sana itu ya. Nah, gitu. Tapi anehnya dia gak berani bokem orang tuanya, ya kan? Padahal ketika dia menikah, suami itu lebih berhak mendapat baktinya daripada orang tuanya. Nah, itu wanita. Makanya berat ya, wanita memenuhi hak suami itu berat. Kalau gak benar-benar solihah, sabar dan ikhlas, wah gak sanggup jadi istri itu ya. Nah, sehingga gak diwajibkan untuk mereka yang memang takut ya, Kalau yang laki-laki lain, laki-laki gak boleh niat untuk membujang, ya. Nah, mana laki-laki walaupun telah menikah, orang tua tetap harus lebih utama daripada istrinya, ya. Nah, dan laki-laki itu punya kekuatan untuk menjadi pemimpin rumah tangga, ya. Nah, kalau membujang, karena gak laku, ada uzur. Tapi kalau niat membujang kayak para pendeta atau tokoh-tokoh agama orang Kristen, ya, itu memang gak ada tuntunannya, ya, gak boleh. Jadi harus punya cita-cita menikah, ya. Nah, punya gak cita-cita menikah? Punya, ya, dalam waktu cepat atau lambat, ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, gitu ya bahasanya Agustusan begitu, dalam tempo yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya ini, nah, maksudnya lebih cepat lebih bagus. Nah, ada pun hukum pernikahan ini dalam fikih tergantung keadaan orangnya. Tapi hukum asal, ya, sunnah. Tapi ada hukum khusus tergantung orangnya. Hukumnya wajib bagi orang yang sudah usia nikah, memiliki kemampuan finansial, dan takut jatuh dalam zina. Nah, takut dalam zina ini karena ya itu, kalau gak nikah benar-benar zina, ya. Nah, saat itulah wajib baginya untuk apa ini? Menikah. Kalau enggak, wah itu tembok pun penampakannya lain, ya. Nah, tiang masjid juga berubah bentuknya. Teman-temannya yang laki-laki berubah semua bentuknya. Wah, orang kayak gini wajib nikah, ya. Yang mengalami seperti ini langsung lapor, ya. Nah, kita ta'awun untuk menikahkannya. Ta'awun alal bir wa taqwa, ya. Nah, itu sebelum ada korban berjatuhan. Hukum sunnah, dia sudah usia nikah, punya finansial untuk menikah, tapi dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina, bisa menjaga kehormatan diri, ya, masih fokus belajar. Kondisinya masih aman, tenang, ya. Nah, terkendali. Maka sunnah. Nah, begitu. Tapi kalau keadaannya sudah berubah, genting tadi itu, langsung nikah. Jadi kalian kalau sudah punya umur nikah, punya kemampuan finansial, tapi masih bisa menahan diri, bisa menjaga diri, masih kuat, tenang, fokus, belajarlah. Tapi kalau sudah enggak fokus, kayak tadi itu, ya, itu, langsung menikah, ya. Kemudian menikah itu hukumnya makruh. Ini bagi yang sudah tua bangka, sudah enggak punya gairah, atau penyakitan sehingga hilang gairahnya. Tahu kan? Sudah enggak punya selera dengan wanita. Nah, penyakitan atau penyakit khusus, ya itu ya. Nah, ini makruh untuk menikah. Kenapa? Ini akan menyebabkan pasangannya nanti tidak bisa mendapatkan haknya, hak lahirnya, hak batinnya. Nah, begitu. Jadi kalian-kalian yang satu bangka, loyo semua, naam, makruh nikah, menjadi beban bagi apa ini, istrinya kasihan, aneh kan, bangka tapi minta nikah, calonnya harus pawan, kasihan istrinya ya, naam, yang harusnya jadi cucunya. Nah, langsung jadi istrinya yang statusnya meningkat, nenek, nenek muda. Nah, ini makro ya. Atau yang sakit-sakitan ya. Nah, berdiri aja susah, apalagi jalan ya. Nah, sakit-sakitan, makan minum gak selera, hanya sakit-sakitan yang menyebabkan dia ngurus dirinya aja gak bisa, maka makruh menikah. Atau tadi punya penyakit 6, hilang syahwatnya, gak punya gairah dengan wanita ya, penyakit khusus. Nah, maka makruh bagi yang menikah. Kenapa? Karena kalau nikah nanti dia tidak bisa memberi hak istrinya. Karena istri juga punya hak untuk dipenuhi. Barakallahu'alaikum. Taib, tidak sekedar punya-punyaan suami ya. Lain kalau sudah menikah, menikah muda tambah lama tambah tua kan, suaminya tambah tua, mulai lagi itu mempertahankan rumah tangga, afdol ya, nah, dalam suka dan duka. Nah, baik. Dalam kitab tadi dibaca wal wajib alaikum al qiyam bih. Al qiyama i'rabnya apa? Wa kanal wajib wa kanam. Kana wadhifatukum wal wajibu alaikum al qiyam biha. Khobarnya kana ya. Naam. Khobarnya kana kana sob ya. Dah. Halas. Ya. Wadi fatukum isimnya kana. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.